anggota tubuh yang paling mulia ini disia-siakan, dibiarkan menerima apa saja sehingga membuat penyakit ini sakit, sehingga membuat hati ini na'udzubillah semakin sakit dan semakin kronis penyakitnya. Inilah yang dikatakan hati yang marad, yang punya penyakit. Berbagai macam muskilah, masalah, permasalahan hidup akan dia rasakan, sehingga menjadi lama-kelamaan ketika dia tidak memperhatikan, tidak mengobatinya, akan menjadi hati yang mati. Iya, pentingnya perkara ini karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang memiliki hati yang sahih, hati yang sakit inilah yang akan selamat di hari kiamat nanti, datang berjumpa menemui Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan menjambut janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah As-Su'ara ayat ke-88 dan potongan ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, kelak pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, salim huwa salim. Naam, hati yang ia selamat dari berbagai macam penyakit hati. Hati yang dia selamat penghambaan dirinya kepada selain Allah, tidak tergantung kepada selain Allah, bersih ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niatannya, keinginannya, cintanya, tawakalnya, bertobatnya, rasa takutnya, pengharapannya, bersihkannya untuk Allah. Juga hati yang mewujudkan, terwujud dalam hati yang sehat ini, amal-amalannya untuk Allah, maka tidaklah ia mencintai kecuali dia mencintai karena Allah. Tidaklah ia marah kecuali marah ketika berjalan, ia berada di jalan Allah. Dan tidaklah ia memberi kecuali memberi karena Allah. Dan tidaklah ia menahan kecuali menahan, mencegah karena Allah. Naam, ini hati yang selamat, hati yang selalu tunduk, hati yang selalu berhukum dengan hukum Allah, selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang ada padanya hikmah ilmu, sehingga terwujud dalam ucapan-ucapannya, amalan-amalannya, ketulusan dari hatinya bisa dilihat dari lisanul maqal wa lisanul halnya. Inilah yang akan selamat datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat. Nah, adapun orang-orang yang memiliki hati yang sakit atau sebelumnya hati yang mati, tidak ada padanya cahaya tidak ada padanya kehidupan. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beribadah kepada Allah karena sebab perintah Allah. Dia tidak mencintai apa yang Allah cintai. Dia tidak mendapatkan keriduan Allah. Bahkan dia berdiri di hadapan Allah bersamaan dengan syahwat yang ada pada dirinya, berlezat-lezat dengan kenikmatan syahwatnya, sehingga dengan inilah ia mendapatkan murka Allah. Hatinya keras, tidak bisa menerima al-haq kebenaran, tidak bisa menerima nasihat, kaku, jumut. Yang ada adalah kemarahan, ketidakpuasan. Dan yang ada adalah penentangan. Yang ada adalah mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Ini hati yang binasa. Hati yang dipenuhi dengan kerusakan-kerusakan hitam, kelam, yang seorang akan binasa dengannya. Maka tidak heran ia tidak mengenal mana al-haq. Yang tahu di hadapannya adalah syahwat, memenuhi kepenuhan syahwatnya. Gelap kehidupannya, iya, penuh amarah karena syaitania, penuh nafsu, nafsu syaitan. Maka jadilah mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Nah, yang lebih rendah dari itu adalah hati yang berpenyakit. Justru hati yang mati inilah asal muasalnya dikarenakan karena hati yang sakit. Ada pada hati tersebut beberapa penyakit yang hinggap di dalamnya. Kemudian seseorang yang ketika hatinya sakit ini tidak bersegera untuk mengobatinya, iya, sehingga lama kelamaan menjadi rusak. Ketika mendapatkan fitnah, dia menyerap fitnah itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, berkata Hudzaifah bin Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulubul qal 'urdil hasir 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nuqtat bihi nuqtatun sauda, wa ayu qalbin anqaraha nuqtatun fihi nuqtatun bayda, hatta ta'udal qulubu ala qalbayn, qalbul aswad murbadan kalquzi mujahhiyan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu wa qalbul abyad, wala tadurruhu fitnah ma damat samawati wal ard. Dijelaskan dari hadis ini awal muawalnya, asal muasalnya hati yang mati diakibatkan karena hati yang sakit. Ketika dia menerima fitnah, dia ikuti fitnah itu. Setiap berbagai macam fitnah dia berkecimpung, tercebur ke dalamnya. Kenapa? Karena hatinya sakit. Kemudian dia tidak mau segera mengobatinya, tidak minta nasihat kepadanya. Nah, iya, sehingga mudah terkena syahwat, mudah terkena subuhat. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasatnya fitnah kesesatan dan fitnah kemaksiatan dan bid'ah dan fitnah kezaliman dan kejahilan ini, dia tidak bisa tahan terhadap fitnah-fitnah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kata Hudzaifah bin Yaman, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinampakkan fitnah-fitnah itu kepada hati sehelai demi sehelai. Maka hati yang mana saja ketika menerima fitnah-fitnah itu, iya, dituliskan satu titik yang hitam. Dan hati yang mana saja yang mengingkarinya, maka dituliskan padanya titik yang putih. Sampai hati itu kembali menjadi dua hati. Yang pertama adalah hati yang hitam, hitam kelam, iya, seperti yaitu pantat wajan yang hitam, tidak mengenali yang benar, tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ini akibat hati yang sakit kemudian jadi mati. Iya, kecuali apa yang dia serap dari hawa nafsunya dan kembali kepada hati yang putih, bersih, tidak akan membahayakan padanya fitnah selama langit dan bumi itu tegak. Ini hati yang selamat. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya hati tersebut mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah berupa fitnah-fitnah. Dan disimpulkan oleh para ulama, fitnah yang paling terbesar adalah dua, fitnah syubhat dan syahwat, atau fitnah syahwat dan syubhat. Fitnatus syahwat akan menyeret seseorang kepada kerusakan tujuan dan keikhlasannya, keinginannya. Dia tidak ikhlas keinginan-keinginannya karena memenuhi syahwat nafsunya. Dia tidak ikhlas. Keinginan-keinginannya adalah memuaskan egoismenya, memuaskan keinginannya. Yang penting tujuan ana puas di dunia ini. Syahwat. Tercapai semua tujuannya. Dari sebuah kedudukan, ketenaran, kemasyhuran, kekayaan, wanita. Yang penting puas. Akan menyeret kepada kerusakan niat di dalam hatinya dan tujuannya. Sedangkan syubhat, yaitu akan menyeret kepada rusaknya ilmu dan keyakinannya. Dia lemah, iya, tidak tegar di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Ini seseorang ketika tidak kuat dalam masalah fitnah-fitnah ini, akan ditulis padanya satu titik jadi penyakit, satu titik lagi jadi penyakit lagi, karena fitnah ini jadi penyakit lagi, sampai hitam, sehingga kembali kepada dua. Yang selamat, yang dia tegar, dia sabar atas syahwat-syahwatnya, dan dia tegar dengan ilmu ketika menepis berbagai macam syubhat-syubhat, mengikuti bimbingan nasihat para ulama, mengikuti nas-nas dalil Al-Quran dan Sunnah, punya hujah yang kuat, maka dia akan selamat. Maka dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, hati yang putih, bersih, yang dia tidak akan memadaratkan dengan berbagai macam fitnah apapun. Iya, karena hati ini kembali kepada kesabaran dan juga al-ilmu, semua gerak-gerik kehidupannya naam dengan ilmu, dan dia sabar, ikhlas di dalam menjalankan ibadah perintah Allah, tegar di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tiga dari hati ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-52 sampai 54. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullah ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan tidaklah kami mengutus orang sebelum engkau dari seorang rasul dan tidak pula dari seorang nabi, kecuali ketika ada keinginan syaitan melemparkan kepada keinginan-keinginan itu dan angan-angan itu kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hapus apa yang telah dilantarkan oleh syaitan. Kemudian Allah kokohkan, kuatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijak. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Agar Allah jadikan apa yang syaitan lontarkan tadi sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian, fitnah bagi orang-orang yang hatinya sakit dan bagi orang-orang yang hatinya qasiyah, yang keras, yang hitam, yang mati. Nah, ini menunjukkan bahwasannya seperti dalam hadis tadi, yaitu bahwasannya fitnah-fitnah itu akan diterima oleh orang-orang yang berpenyakit dan orang-orang yang mempunyai penyimpangan dan juga orang-orang yang hatinya keras. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat, orang-orang yang mengikuti fitnah pada ayat-ayat yang mutasyabih itu siapa? Orang-orang yang ada pada hatinya penyakit, penyimpangan, yang mengikuti mencari-cari takwil batil. Sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam kesesatan yang jauh. Dan agar Allah mengetahui, mengajarkan kepada orang-orang yang diberi ilmu bahwasanya Al-Quran itu hak, benar dari Rabbmu, maka mereka beriman dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tukhbita lahul qulubuhum wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim. Maka mereka beriman dengan Al-Quran tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati-hati mereka dan kokohkan hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah sungguh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan siratul mustaqim. Dua hati yang penyakit dan hati yang mati, dan juga satu hati yang selamat. Maka dari sana kita mengetahui ciri-ciri dari hati yang sakit, yaitu sudah disebutkan dan sudah disinggung bahwasannya ciri-ciri hati yang sakit itu diantaranya, agar kita tahu hati yang sakit itu tidak akan bisa menerima makanan-makanan yang manfaat, yang berfaedah. Percis sama secara makna zahirnya. Hati, jantung, kalau orang sudah sakit jantung, makanan yang itu sehat tidak bisa nerima. Iya, karena sudah parah. Harus dipasang ring, harus pakai cuci darah, na'udzubillah. Makanan-makanan sehat jadi tidak bermanfaat. Begitu juga hati yang maknawi, hati yang ada pada kita, ketika berpenyakit maka sulit menerima perkara-perkara yang baik. Justru membahayakan, dikasih nasihat dan ayat-ayat agar sembuh makin sakit. Diberikan nasihat, antum masih kecil, masih sedikit ilmunya. Iya. Karena apa? Karena dia berilmu, apalagi orang yang berilmu kemudian berpenyakit. Nah, sehingga ilmunya justru menjadi hujatan alaihi. Sulit dinasehati, makin sakit makin parah. Nah, ini ciri-ciri hati yang sakit. Selalu berpaling dari obat-obatan yang bermanfaat. Maunya pada obat-obatan yang membahayakannya. Dikasih nasihat maunya subuhat. Dikasih nasihat maunya syahwat. Ini hati yang sakit. Mengerikan. Nah, kalau hati yang mati sudah bablas, enggak bisa nerima nasihat. Kalau hati yang sakit masih oh ya masih gitu. Masih menentang, masih berjidal seperti sulit. Adapun hati yang sehat, ketika diberi makanan yang sehat semakin sehat. Dikasih nasihat, dikasih ilmu semakin bermanfaat, hatinya semakin bersih. Dikasih makanan yang mudharat, dia akan menolaknya. Dia akan bisa membedakan mana hak yang dan mana yang batil. Iya, ini hati yang sehat akan membawa orang yang memilikinya kepada jalan Allah. Mudah, ringan, dermawan kalau punya harta. Mudah menerima, begitu ya. Ya, taat, mengikuti, lembut hatinya, dikasih nasihat, menerima dengan lapang dada. Ketika salah, keliru, segera bertobat, memperbaiki diri. Justru berterima kasih kepada orang yang menasehatinya, bukan semakin marah. Wah, ini ada tendensi ini. Dikritik ini malah ngeritik orang lain. Ini hatinya sakit. Egoisnya semakin keras, dikasih nasihat malah ngeyel, malah membantahin. Tapi hati yang sehat dia terima, alhamdulillah, jazakallah khair. Nikmat ini, nasihat ini berharga bagi anda. Alhamdulillah. Ini hati yang sehat. Sehat. Nah, maka dari sini tentunya selain kita mengenal tentang hati yang sehat, hati yang berpenyakit, hati yang mati, tentunya kita juga harus tahu dari pintu-pintu mana syaitan masuk ke dalam hati manusia, sehingga kita bisa membentengi diri kita agar kita tidak tergoda dengan syaitan, dimasuki oleh syaitan sehingga dia bercokol pada hati kita. Insyaallah pada azan. Udah azan ya? Belum. Azan jam berapa? Udah kurang 10 itu. Jam berapa azannya? Hah? Berapa? Itu kecepatan. Oh, itu kecepatan tuh rupanya. Bercepat-cepat anak selesai ya. Nah. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasannya hati, setelah kita tahu ada hati yang selamat, hati yang berpenyakit, dan hati yang mati, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan bahwasannya hati pada asal muasalnya, ya, fitrahnya itu menerima kebenaran. Ini fitrahnya. Iya. Anal qalba bi asli fitratihi qabilu lil huda wa bima wada'a fihi minasy syahwa wal hawa ma'il anil dzalik. Sesungguhnya hati pada asal muasalnya dia fitrahnya menerima kebenaran, menerima petunjuk. Ini kita harus meyakini itu asal muasalnya. Akan tetapi ketika hati itu diletakkan padanya asyahwat dan hawa nafsu, syubhat di dalam hati itu, maka hati itu berpaling dari fitrahnya. Maka hati yang sakit, yang mati, dia sudah berpaling dari fitrahnya. Maka disinilah kita pentingnya mengetahui dari pintu-pintu mana syaitan masuk ke dalam hati kita agar kita tidak bercokol di dalam hati kita hawa nafsu, syahwat, hawa nafsu, syahwat dan syubhat tadi. Disebutkan oleh beliau, ketahuilah anna mithlul qalbika mithlul hasan atau hisan, bahwasannya hati itu ibaratnya seperti benteng. Dan syaitan itu musuhnya yang ingin masuk ke benteng tersebut. Maka ketika hati itu terjaga dengan ada penjaga di pintu-pintunya, maka syaitan itu tidak akan bisa masuk. Maka ketika ada celah, pintu itu terbuka, maka syaitan dengan mudah akan bisa menguasai benteng. Dan itulah hati. Hati itu ibaratnya benteng, di mana benteng itu punya pintu-pintu. Ketika pintu itu terbuka, maka syaitan akan bisa meletakkan pada diri kita itu syahwat dan hawa nafsu. Penting kita mengetahui hal ini. Kenapa? Karena kadang yang namanya penyakit hati itu terdeteksinya itu lama. Kalau sudah parah, wah ini penyakit nih. Muncul. Kok kemarin masya Allah ikhwan atau umat ini masya Allah baik, kok tiba-tiba? Kadang tanpa disadari terjadinya penyimpangan demikian pula. Maka dijelaskan oleh beliau yang kita harus waspadai agar setan itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita sehingga sempit. Kita harus mengerti dari pintu-pintu mana saja setan itu masuk. Wa min abwabihil azimah. Ini ana ringkas ya karena waktunya terbatas. Di antara pintu-pintunya yang paling terbesar yang syaitan itu mudah masuk ke dalam hati seorang adalah yaitu al-hasad wal hirs. Hasad. Tamani zawalin ni'mah min ghairihi. Dan adanya al-hirs, kesemangatan kepada perkara-perkara dunia yang sudah kita bahas ketika pertemuan terakhir kita, di mana kita sebutkan pokok-pokok dosa itu ada berapa? Ada tiga. Masih ingat kan? Yang pertama apa? Ta'aluk bi ghairillah. Yang kedua quwatul ghadabiyah. Yang ketiga quwatul syahwaniyah. Maka syaitan akan bisa masuk pintu yang paling terbesarnya adalah hasad dan al-hirs. Ketika seorang hamba mempunyai hirs, kesemangatan atau kita artikan ambisi, punya ambisius kepada sesuatu, maka dia akan buta dan akan tuli, tertutup cahaya dari mata hatinya, sehingga syaitan dengan mudah untuk mengetahui ini dia tempat untuk masuk ke dalamnya. Ketika muncul ada pada diri kita, pokoknya ana harus menjadi orang nomor satu di sini. Wah sudah, itu hirs. Pokoknya ana harus sukses dalam misalnya dagang ini dan yang lainnya. Ambisi, punya ambisi, hirs, kesemangatan, ambisi dalam masalah dunia. Pokoknya ana harus ketika belajar ilmu agama ini nanti ana pengen jadi ustaz, bisa dipanggil ke sana kemari, ana hafal ini, hafal itu. Ah, udah ada celah bagi syaitan untuk masuk. Nah, karena seseorang ketika ada hiras, kesemangatan atau ambisi yang lebih tepat, ambisi, ya, ambisi kepemimpinan, ambisi ingin ketenaran, ambisi kepada harta, maka ketika ada orang yang lebih tinggi dari dirinya, dari sisi keilmuannya lebih bagus, dari sisi hartanya lebih baik, nah, akan muncul padanya hasad. Karena memang tabiat manusia seperti yang dikatakan oleh para ulama, ya, itu tidak ingin di bawah orang lain, inginnya di atas orang lain. Ketika ada al-hirs ini, kemudian tabiatnya seperti itu, maka akan mudah dia jatuh kepada perbuatan hasad. Loh, kok ada yang lebih sukses dari ana ya? Ah, mulai. Akhirnya saingan dagang. Ini lapak ana, antum sana. Ah, mulai. Masalah dagangnya sudah mulai ribut dengan temannya. Yang tadinya masya Allah, akhirnya seperti itu. Iya, dalam jabatan atau dalam kepemimpinan, yang tadinya dia nomor satu, sekarang ada orang yang lebih pantas untuk dia mengelola masalah ini. Akhirnya apa, egonya mulai muncul, takut kalau jatuh, wah lama-lama ana nanti tidak akan jadi nomor satu nih. Nah, seperti itu. Mulai terus dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi ketenaran, ya, akhirnya ketidakikhlasan, ini hasad. Jadi dikatakan hasad ini adalah pintu yang paling terbesar. Maka ketika melihat itu, syaitan akan mudah masuk ke dalam hati seseorang manusia. Nah, sehingga dia tidak lagi mempedulikan mana yang hak, mana yang benar, mana yang halal. Yang penting ambisinya sukses. Muncul padanya hasad. Nah, ini hati-hati. Pintu inilah yang membuat binasanya kaum umat-umat terdahulu, Yahudi wa Nasrani. Bahkan syaitan terusir dari jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa? Hasad. Seseorang yang saling, yang tadinya mengikat persaudaraan karena Allah, bisa putus, bahkan bisa berkelahi, bahkan sampai menumpahkan darah dengan sebab apa? Hasad. Adanya ambisi. Makanya hasad itu adalah pintu yang paling terbesar, nah, untuk syaitan masuk ke dalam, nah, hati manusia. Pantabih. Maka hati-hati, kita nasihatkan bersama, hati-hati ketika muncul pada diri kita ambisius, ambisi pada sesuatu, kemudian adanya hasad, hati-hati. Nah, jangan sampai terus terbuka, segera ditutup dengan keikhlasan, dengan qanaah, dengan mengingat negeri akhirat, sehingga tertutup. Kalau tidak, akan binasa, akan muncul berbagai macam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ini pintu yang pertama, yang paling terbesar. Tafadhol ajan. Atau sudah selesai aja ya? Ajan dulu ya. Oh ya, ajan dulu. Tafadhol ajan. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa min abwabihi al-'azimah al-ghadab wasyahwa. Pintu yang berikutnya yang syaitan mudah untuk masuk ke dalam hati manusia adalah marah dan syahwat. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan, bahwasannya kemarahan ini adalah pokok daripada dosa, di mana ujung-ujungnya seseorang akan berbuat zalim, dan ujung-ujungnya adalah terjadinya qatl, menumpahkan darah. Maka pintu inilah yang akan syaitan mudah untuk masuk ke dalamnya ketika seseorang emosionalnya tidak ditahan. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang meminta nasihat ausi ini, kata Rasulullah apa? La taqdab. Iya. Waqarra miraran, kemudian diulang-ulang pertanyaan tadi, la taqdab, tapi Rasulullah tetap menjawab jangan marah. Jangan marah. Nah, karena memang marah yang dimaksud di sini adalah marah yang tercela. Marah karena ketersinggungan pribadinya disinggung. Marah karena perkara-perkara dunia. Ini yang tercela. Di mana marah inilah yang akan muncul padanya atau pokok dari segala kejelekan-kejelekan akhlak. Iya. Tanpa mental, gampang marah, atau istilah sekarang sumbu pendek katanya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, ini marah yang tercela. Karena seseorang yang ketika marah akan tertutup akal sehatnya. Maka dengan demikian tentara syaitan akan mudah mempermainkan Bani Adam, akan mempermainkan seseorang insan. Nah, marah meluap, akalnya tertutup. Ketika dinasihatkan, ini bahaya, bahaya sekali. Iya, makanya dilatih ketika ada sesuatu yang kita tersinggung, dilatih. Coba menjadi orang yang qadhimil ghayd. Nah, orang yang bisa menahan amarah walaupun dia mampu untuk membalasnya, ditahan. Memang butuh latihan kalau masalah seperti menahan amarah. Iya. Ketika ada sesuatu kabar yang menyakitkan diri dia, sabar. Nah, ingat. Iya. Jeleknya amarah yang tercela. Ini yang disinggung apa ini? Agama, dunianya dia, seperti itu. Kalau yang disinggung agama, dia boleh marah, tapi terkontrol marahnya. Bagaimana mensikapinya? Iya, tidak walaupun marah agama, tapi yang keluar binatang juga, ya sama aja. Iya, ya marah, tapi terkontrol. Nah, ini kita singkat seperti. Kemudian pintu yang berikutnya adalah hubbut tajin fil manzil wasiyab wal asas. Pintu yang berikutnya adalah senang untuk menghias-hiasi rumahnya, bajunya, perabotannya. Ini juga sama. Ketika seseorang senang menghias-hiasi rumah, alhamdulillah sudah punya rumah, sudah cukup nyaman, aurat tidak terbuka, tertutup, aman dari panas, hujan, sehat, sesuai dengan syar'i, alhamdulillah. Kayaknya kurang nih, kayaknya dihias ini. Kayaknya kurang nih, beli perabotan ini. Kayaknya kurang ini. Wah. Iya. Yang harusnya tadi ketika pengumuman kita membutuhkan ta'awun untuk ini, untuk ini. Waduh, habis uangnya buat menghiasi rumah sampai ratusan juta. Kan sayang. Inilah pintu masuknya syaitan ketika seorang punya kesenangan menghias-hiasi rumahnya, bajunya, perabotannya. Nah, ini akan membuat seorang menjadi rugi, hartanya, umurnya hanya dihabiskan untuk itu. Iya. Kemudian pintu yang berikutnya adalah rasa kekenyangan, sebab terlalu kenyang. Iya, kenapa? Karena kalau terlalu kenyang itu akan memperkuat syahwat, akan berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka di sana dibahas keutamaan sedikit makan, tidak terlalu kenyang. Makan berhenti sebelum terasa kenyang. Nah, karena syaitan akan mudah untuk membuat malas seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah tamak, serakah di hadapan manusia. Ya, serakah pada apa yang ada pada manusia. Nah, maka orang yang tamak, serakah kepada seseorang, dia akan memuji padahal dia enggak pantas dipuji. Akan memuji orang lain padahal dia enggak pantas dipuji. Bahkan akan mencela kalau dia tidak diberi. Ini kalau orang yang tamak, serakah terhadap apa yang ada pada manusia. Selanjutnya adalah dari pintu-pintu setan itu adalah ketergesa-gesaan dan meninggalkan adanya tasabut, kokoh atau tabayun penjelasan. Misalnya dinasihati sabar, kita jangan tergesa-gesa dulu misalnya untuk melakukan ini, melakukan itu. Sabar, kita lihat maslahat dan mudaratnya. Ya sudah sabar. Karena itu adalah nasihat dari seorang yang alim, kita sabar. Wah, enggak harus cepat kita lakukan. Ayo cepat. Oh, karena semangat. Enggak lihat. Kan kalau orang yang berilmu itu pandangannya maslahatnya, mudaratnya untuk dilakukan itu, untuk meninggalkan sesuatu, dilihat. Tidak tergesa-gesa. Ketika seseorang mempunyai sifat ketergesa-gesaan, iya, maka dia akan mudah jatuh kepada kesalahan. Harus cepat, ayo cepat, cepat, ayo cepat. Gitu, maunya cepat-cepat aja. Iya. Tanpa dilihat maslahat dan mudarat. Maka orang yang dia tenang, ta'ani, iya, akan terhindar dari pintu ini. Jangan tergesa-gesa. Lihat mudaratnya. Ikuti nasihat, bimbingan dari para asatidzah dalam bersikap, dalam melakukan sesuatu amalan, dalam meninggalkan sesuatu. Demikian. Pintu yang berikutnya adalah hubul mal. Ini kita singkat ya. Di antara pintunya adalah cinta kepada harta. Maka ketika kokoh kecintaan terhadap harta di hati seseorang akan merusaknya. Akan menyeretnya untuk mencari harta dengan cara yang tidak hak. Dan akan menyeret dia berbuat bakhil. Akan menyeret dia takut fakir. Dan akan menyeret dia mencegah hak-hak yang mesti dia tunaikan. Ini kalau orang sudah pintu ini terbuka, yaitu hubul mal, senang harta, atau hubudunnya. Nah, lebih umum lagi hubul dunia, senang ketenaran, senang kekayaan. Akhirnya dia mencari dengan berbagai cara agar dia bisa mendapatkan harta, ketenaran, dan kemasyhuran itu. Hati-hati terhadap pintu ini. Kalau tidak, maka dia akan terseret. Nah, ketika dia sudah kaya, takut fakir. Ketika takut ujian, dapat ujian kefakiran, masya Allah, yang tadinya sudah tinggi di atas, jatuh, pek, stres. Sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena apa? Karena dia takut miskin. Tapi kalau yang beriman, dia dapat kelebihan, dia bersyukur atas nikmat itu. Dia dapat kekurangan, dia sabar. Nah, ini pintu yang sekian dari pintu yang setan mudah masuk ke dalamnya. Di antara pintu setan bisa masuk ke dalam hati manusia adalah menyeret orang-orang awam untuk fanatik kepada sebuah pendapat. Ini juga sama. Iya. Tanpa dia mengamalkan dari tuntutannya untuk ta'asub. Dia tidak tahu bagaimana para imam dari madhab tersebut bersikap. Yang penting memberikan fitnah, subuhat kepada orang awam agar fanatik kepada sebuah pendapat. Ini bahaya. Karena ini akan mengundang perpecahan. Karena ini akan membuat ta'asub yang tercela. Harusnya dibimbing kepada ilmu, kepada sunnah, tidak fanatik kepada satu madzhab kecuali memang benar di atas dalil yang kuat. Ini pintu yang berbahaya ketika sudah menyeret orang awam untuk fanatik kepada sebuah pendapat, ya akan terjadinya perpecahan. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah pintu berikutnya, su'udzon kepada kaum muslimin. Ini juga sama. Ya, su'udzon kepada kaum muslimin. Su'udzon, buruk sangka kepada temannya, buruk sangka kepada yang lainnya. Dinasihati, antum mau apa nih? Udah su'udzon duluan. Iya, su'udzon. Ini bahaya. Nah, demikian pintu-pintu syaitan masuk kepada hati manusia. Sebagai penutup, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dari pintu-pintu tersebut dan dari penyakit-penyakit hati, tersimpulkan bahwasannya dari penyakit dan juga dari pintu-pintu masuknya setan di sana akan menyeret ujung-ujungnya pada kufur kepada Allah, kufur nikmat, atau bahkan kufur keluar dari agama Islam. Beliau menyebutkan ada empat rukun dari rukun-rukun kekufuran. Yang pertama adalah kibr. Yang kedua adalah hasad. Yang keempat adalah ghadab. Yang ketiga adalah ghadab. Yang keempat adalah syahwat. Ini empat. Kalau waktu yang lalu kita membahas tiga perkara pokok-pokok dari dosa, maka dari dosa-dosa itu, dari penyakit-penyakit hati, dari pintu-pintu di mana syaitan masuk yang menyebabkan seorang kufur, itu ada empat rukun. Yang pertama kiber, sombong. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kiber itu ada dua pokok yang terbesar. Yang pertama ihtiqar li ghairi wa batarul haq. Adanya sikap meremehkan orang lain yang dia adalah tinggi. Yang kedua menolak kebenaran. Ini bahaya. Kalau orang sudah punya penyakit ini bahaya. Dinasihatin dia lebih, ana yang lebih tahu, antum tahu apa. Merendahkan orang lain. Maka tercegahnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah dengan apa? Inqiyat, tunduk, patuh. Ada nasihat, apalagi nasihatnya Al-Qur'an, hadis, kebaikan-kebaikan, tunduk, patuh. Sehingga muncul padanya tawadhu. Kalau dia lebih, dia tawadhu, rendah hatinya, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tidak menolak al-haq kebenaran. Ini cara mencegahnya. Yang kedua adalah hasad, yang tadi sudah kita sebutkan pintu terbesar setan masuk. Mencegahnya adalah dengan menerima nasihat. Kemudian juga adanya pengorbanan, dermawan, berinfak, adanya qanaah, dinasihati alhamdulillah. Nah, bisa dicegah hasad tadi. Yang ketiga adalah ghadab, maka dicegah dengan sikap adil. Bagaimana kita harus bersikap adil? Iya, sehingga tidak berbuat zalim, menahan, meredam hawa nafsu atau meredam dari amarahnya tadi. Iya, tenang sehingga dia bisa bersikap adil. Yang terakhir adalah syahwat, ya, yang akan mudah diruntuhkan dengan adanya ifaf atau afaf, menjaga kehormatan, menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya, adanya sabar dan juga menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Ini yang bisa meruntuhkan syahwat tadi. Nah, demikian disebutkan Ibn Qayyim rahimahullah. Rukun kibr akan hancur dengan adanya ketundukan dan kepatuhan. Rukun hasad akan hancur dengan mudah dengan menerima nasihat dan adanya pengorbanan. Rukun ghadab bisa akan mudah hancur dengan dia bersikap adil, tawadu. Dan rukun syahwat dengan mudah bisa dihancurkan dengan adanya kesabaran, menjaga kehormatan dirinya, wibawa dirinya, dan juga menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan mudah-mudahan ini juga nasihat bagi ana sendiri pribadi dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, entah itu keluarganya, entah itu anaknya, entah itu dirinya. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ujian dan cobaan, dan semoga Allah membebaskan dari kesulitan dan cobaan tersebut dan disembuhkan dari penyakit-penyakit dirinya atau keluarganya. Naam. Itu saja yang bisa ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Taqaddalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.